pa iwae, luma iwae, bojone dewe, kucek-kucek gotange. Nyanyi tobine. Tapi ternyata dari setiap 1 juta penduduk, 3.500 itu dokter. Lah Indonesia ini 1 juta penduduk, dokternya cuma 64. Tapi walaupun begitu, ada yang bisa kita banggakan. Oke, kita memang miskin dokter. Miskin dokter. Boleh dilecehkan oleh negara-negara lain, direndahkan oleh negara-negara lain. Katanya kalau urusan teknologi, urusan pendidikan, kita hanya bangga itu, kita hanya bangga kalau disandingkan dengan Myanmar, dengan Kamboja, kita top. Tapi kalau dengan negara-negara berkembang dan negara maju, kita nggak ada apa-apanya. Oke, kita boleh direndahkan urusan itu, tapi kita punya kebanggaan yang tidak dimiliki oleh negara manapun di dunia ini, termasuk Jepang, termasuk Amerika. Yang punya paling banyak adalah Indonesia. Apa itu? Dukun. Mulai dukun bayi, dukun tiban, dukun bancik, sampai dukun cabul. Mohon maaf, ya teknologi-teknologi harus diakui kita kalah. Kalau ada Honda, itu mesti Jepang. Yamaha, sing ditumpaki Valentino Rossi, Jepang. Hei, Kawasaki, Suzuki, Jepang. BMW, Eropa. Nah, kalau HP Samsung Korea, coba Oppo, coba semua dari sana. Nah, coba, tapi kalau soto Lamongan, sate Madura, wingko Babat, pudak Gresik, jenang Kudus, pempek Palembang, tahu Kediri, gudeg Jogja. Jadi ummatan badokan lillahi ta'ala. Allah. Sampai ono anekdot ngono kok lho, Bro. Coba. Ada konferensi teknologi tingkat dunia. Ya masing-masing negara membanggakan teknologi di negaranya. Mohon maaf. Woi. Amerika itu gini. Wah, negara saya luar biasa. Konstruksi bangunan top, bisa bikin bangunan pencakar langit tingkat 1000. Negara-negara lain enggak percaya. Ah, masa? Enggak percaya bangunan sampai tingkat 1000 kayak apa? Berkilah di Amerika, ya enggak tingkat 1000, yang enggak 1000 ke bawah sedikit lah. 700, 800. Jepang sekarang. Wah, kalau negara saya yang maju itu teknologi. Negara saya bisa bikin pesawat ulang-alik itu dalam 1 detik bisa berputar 10 kali. Liane enggak percaya. Wow, boy. Ya enggak lah, maksud 1 detik kok berputar 10 kali. Kata Jepang, ya enggak 10 ya, ke bawah sedikit lah. 6-7 kali. Indonesia dengan bangganya, wah kalau negara saya yang maju itu kedokteran. Kalau ada wanita hamil tua, dokter di negara saya bisa melahirkan bayinya itu dari pusar, teka udel. Top, ini aneh, ya enggak percaya maksud lahir teka udel. Kata Indonesia, ya enggak dari udel ke bawah sedikit lah. Jadi... otak orang di otaknya orang Jepang itu andaikan dijual 1 gramnya itu laku sekitar $3,000. 1 gram otaknya orang Amerika 1 gramnya laku $5,000. Otaknya orang Israel, oh Israel itu top loh itu. Makanya Amerika itu enggak berani sama Israel. Israel itu perang lawan negara manapun, Amerika selalu di belakangnya, di backup sama Amerika. Kenapa? Karena ternyata produk teknologi dan persenjataan Amerika Serikat itu grand maker-nya orang Israel. Kau ngerti ya? Grand maker. Tenaga ahlinya, tenaga pemikirnya itu orang Israel semua. Mana lo? Otaknya orang, kalau orang Jepang itu otaknya 1 gram $3,000. Orang Amerika otaknya 1 gram $5,000. Otaknya orang Israel 1 gramnya $7,500. Ya paling mahal itu otaknya orang Indonesia. 1 gram itu $100,000. Kok mahal? orisinil, enggak pernah dipakai. Paling yang mau disamponi diuyek yang ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Rabbul ardina was samawati al-'ula. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyul Mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, nuril huda wa syamsi dhuha wa badri tuja, wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wan naqa wan naja. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amma ba'du. Sa'adat al-fadil wa ashab al-fadail, ulama'an al-kurama wa masyayikhun al-a'izza, para alim, para sesepuh yang dimuliakan Allah, yang wajib sama-sama kita ta'zimi. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, Kepala UPT, the Headmaster of SMK Negeri 1 Beji, bersama Majelis Asatid, Bapak dan Ibu guru yang insya Allah bisa digugu dan bisa ditiru. Bisa juga diartikan guru itu kalau minggu turu. Kan sekolahnya libur. Satu hal, betapa guru itu memang merupakan panutan bagi siswa-siswinya. Apa yang dilakukan oleh guru itu pasti akan digugu dan ditiru oleh murid-muridnya. Perilaku guru itu pasti akan menetes kepada murid-muridnya. Kalau perilaku guru itu baik, pasti perilaku murid-muridnya pun akan menjadi baik. Tapi kalau perilaku guru itu, mohon maaf, buruk, pasti perilaku murid-muridnya pun akan menjadi buruk. Maka sampai ada pepatah yang mengatakan, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Itu pepatah kuno. Kalau modern sekarang malah semakin parah. Guru kencing berdiri, murid mengencingi guru. Guru adalah teladan bagi murid-muridnya. Betapa hari ini kita memperingati Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berhasil mengislamkan dunia dalam waktu yang relatif singkat, kurang dari 23 tahun. Karena beliau pakai metode uswatun hasanah, keteladanan, bukan hanya sekedar mau'idhah hasanah, tapi lebih memprioritaskan uswatun hasanah oleh Ki Hajar Dewantara, kemudian diekspresikan dalam tiga pilar pendidikan, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, dan tutwuri handayani. Mungkin yang anak-anak hafal cuman yang terakhir, tutwuri handayani, sing ngentut mburi, sing ngarep diarani. Keteladanan. Uswatun hasanah itu merupakan kunci sukses pembinaan pendidikan di lembaga selevel apapun. Allahumma shalli ala Muhammad. Mohon maaf, murid zaman dulu itu etikanya sungguh luar biasa, namanya adab, akhlakul karimah, sopan santun menjadi prioritas utama dan selalu dikedepankan. Salah satu sebab kenapa murid zaman dulu akhlaknya bagus-bagus, ya karena guru zaman dulu akhlaknya juga bagus-bagus. Gak usah diteruskan, ini bahaya. Nah, kalau murid zaman sekarang kok akhlaknya kurang bagus, ya berarti ya mudah-mudahan anak-anak gak paham. Saya sering kasih contoh sederhana. Dulu ketika ada murid nakal, ketahuan, kemudian ditakut-takutin, awas tak bilangin ke gurumu. Takutnya minta ampun, jangan-jangan bilangin ke guru, kapok aku, kapok. Ojo kandano pak guru, ojo kandano pak guru, ojo wedi. Kenapa? Gurune apik. Jadi murid nakal itu dibilangin, ayo tak laporno gurumu, takut. Taruhlah ada murid kok nyuri jambu, ketahuan nama yang punya, ditakut-takutin, ayo kamu anak SMK beci yo, nyuri jambu, tak kandake gurumu, tak laporkan gurumu, nangis, takut. Memang karena gurunya baik. Kapok aku, kapok. Enggak kudu nyolong maneh, ndak aku ndak nyolong maneh. Ojo laporno, ojo kandakno gitu. Sekarang ada murid nyuri jambu, ketahuan yang punya, ditakut-takutin, "Ayo nyuri ya kamu, tak laporkan gurumu." Ya laporkan iki guruku nang dhuwur kae. Wong sing ngunduh ya guruku ya. Wah, aku dikei tugas njumputi rontokane kok. Mohon maaf, kalau kepingin sukses dan berhasil satu pendidikan, guru kudu iso digugu lan iso dituru, itu harus banyak ditiru kok dituru, kuping rusak. Harus menengok, banyak memberikan tuntunan kepada murid-muridnya, jangan banyak memberi tuntutan. Saya ulang, harus banyak kasih tuntunan, jangan terlalu banyak tuntutan. Kira-kira kalau guru zaman sekarang ke murid-muridnya itu banyak kasih tuntunan apa banyak tuntutan? Mudah-mudahan gurunya pada mendengar. Ya murid harus murid itu banyak dituntut. Sekolah kita harus berprestasi sampai punya yel-yel SMK bisa, SMK bisa, SMK bisa, SMK beci prestasi. Alhamdulillah. Ya kalau yang berprestasi betul kayak yang akan mewakili Indonesia ke Olimpiade apa tadi? Nah itu kan luar biasa. Sorry, lah sekarang modelnya murid itu terlalu banyak dituntut. Sekolah kita harus berprestasi, kalian harus peringkat satu. Kalian jangan sampai kalah dengan sekolah-sekolah yang lain, baik dari sisi bidang studi apapun, dari sisi olahraga, dari sisi agama, dari sisi apapun, praktek macam-macam, jangan sampai kalah. Kalian harus menang, kalian harus menang. Dituntut tapi enggak dituntun. Ya tambah puret murid-muridnya. Puret toh. Ya karena mikir apa yang dimau gurunya itu ndak sampai, utek ele ndak noto. Mikir malah ruwet, akhirnya teko sirai metu asepe bul. Sekolahane ya sangit. Satu. Halo. Loh, ini nanti harus sinkron antara guru dengan murid. Maksud saya begitu, tak awali dhisik teko gurune soalnya wis siap. Pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang berkesempatan hadir dari jajaran Muspika, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak Endan Ramil atau yang mewakili, Bapak Lurah, para staf dan tokoh-tokoh masyarakat, kemudian sebagian dari wali murid, wali siswa-siswi yang saya hormati. Loh, ini masih pembukaan loh ini. Adik-adik sekalian, para siswa yang ganteng-ganteng, baik yang kuning maupun yang ireng, demikian pula para siswi yang ayu-ayu, baik yang kuru maupun yang alhamdulillah, hari ini Allah mentakdirkan kita untuk sama-sama bisa hadir berkumpul bersilaturahim di halaman sekolah tercinta ini. Sungguh, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, sore ini spektakuler. Begitu saya datang memasuki area sekolah ini, sungguh ini adalah SMK yang beraroma pesantren. Ojo kesusu tepuk tangan sih. Walaupun sebagian orang menganggap ini sekolah kecepet. Ya, kayak lambemu iku. Ini sekolah kecepet. Tapi semua yang besar itu awalnya dari kecepet dulu. Bahkan kalian lahir sampai sekarang segini besar itu dulunya ya karena sesuatu yang kecepet. Sekolah kalian boleh kecepet. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali menerima wahyu dan itu sebagai tanda beliau diangkat jadi rasul itu juga di tempat yang kecepet. Orang sekarang itu malah yang dicari itu yang kecepet-kecepet itu. Wes aja ngawiti ae sampean. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada yang bilang ini sekolah umum. Memang entah kenapa di kalangan masyarakat kita itu ada dikotomi. Dikotomi ya tunggal mie goreng barang itu loh. Oh SMK katrok. Dikotomi enggak paham. Ada semacam sekat, enggak ngerti meneh. Pemisah itu loh blok. Ya sorry kalau saya bahasanya agak kasar. Tadi kepala dinas pendidikan kan udah nyampein bahasanya Pasuruan sama Gresik beda, sama Bojonegoro beda lagi. Artinya podo kasare. Pasuruan halus ah. Pret. Embel. Yo bahasane yo podo kasare, Gresik nemen. Awang aku lo urip nang Gresik 13 tahun, Bro. Saya di pesantren Gresik itu 13 tahun. Yo apal karaktere wong Gresik. Ya mohon maaf, saya memang kasar. Lah kalau Anda kepengen yang halus silakan cari ustadz sing bangsa halus. Gak masalah kasar, gak masalah, yang penting kan laris. Ini bang halus gak payu. Ceramah halus sing teko mek wong wolu. Sing nem ngantuk, sing loro turu pisan. Ngono lho, Bro. Di kita itu ada semacam wis menengo lapo melu guyu. Tugasmu ini tili pentil lho. Katik melu-melu guyu. Ada ini diterus dilanjut apa enggak ini? Ya jangan umek sendiri-sendiri dong. Dengerin, ada semacam dikotomi. Ada semacam pemisahan istilah sekolah umum, sekolah. Nah, kalau yang satu sekolah umum berarti satunya sekolah gak umum. Sampai ke ilmu juga begitu, ada ilmu umum, ada ilmu agama, katanya begitu. Lah kalau yang satu disebut ilmu umum berarti satunya ilmu sing gak umum. Padahal semua ilmu itu tergantung kepada manusianya. Belum tentu yang mempelajari fikih secara detail mulai babul toharoh, babul wudhu terus sampai muamalah, yang belajar fikih secara detail kitab itu mulai Safinatun Najah, terus Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, terus Fathul Sarung, Fathul Sewek barang itu. Itu terus dianggap agama. Belum tentu pula yang belajar matematika secara tekun, secara detail itu dianggap umum, tidak mengandung nilai agama. Yang enggak lah. Saya kurang mantep. Yang enggak lah. Apa mesti yang mempelajari fikih itu dibilang agama? Ngomong oto yang gak lah ngono, tak boleh nih. Apa mesti yang mempelajari fikih secara terperinci itu mesti dibilang agama? Apa mesti yang belajar matematika itu enggak agama? Makasih. Kadang-kadang embo. Sorry, tolong diperhatikan. Ini waktunya terbatas banget ini. Belum tentu loh yang belajar fikih secara rinci, secara detail itu agama. Karena ada yang ujian fikih. Halo. Ujian bidang studi atau mata pelajaran fikih itu dapat nilai 9, tapi sholat subuhnya juga jam 9. Niatnya ya usul li fardhu subhi rakaate ini mustaqbilal qiblati kawanan lillahi taala. Ya kerinan lillahi taala. Memang dia ketika ujian bidang studi fikih dapat nilai 9, tapi salat subuhnya juga jam 9, adalah lebih baik ujian fikihnya dapat nilai 4,5 tapi salat subuhnya juga jam 4,5. Itu jauh lebih baik daripada yang ujian fikih dapat nilai 9 tapi sholat subuhnya juga jam. Understand? Makasih. Ya terutama ibu-ibu, mbak-mbak harus semangat dong bilang yes-nya. Saya ulang, understand? Nah, kenapa ketika saya understand sampean harus yes? Karena under itu artinya di bawah, stand itu berdiri. Jadi kalau yang di bawah udah berdiri harus yes gitu. Lah pemenengoh tak antemi sisan. Duh, iki mesti konotasi pikiranmu beda iki mesti. Kalau yang di bawah, yang dulu di bawah, prestasinya di bawah, peringkatnya di bawah, dulu prestasinya rendah di bawah. Nah, kalau sudah berdiri, sudah naik. Lah berarti kan itu prestasi yang betul-betul yes, ngono lho, Bro. Cilik pikirane ngeres. Gini, embo. Jadi sekali lagi belum tentu yang mempelajari fikih itu terus agama, terus agamis. Dan jangan dibilang kalau belajar matematika itu enggak ada nilai agamisnya. Agama itu juga memerlukan matematika. Tanpa matematika ibadah enggak sah. Sholat itu ada matematikanya. Ayo coba misalnya sholat zuhur 7 rakaat. Usolli fardhu dzuhri sab'ata rakaatin. Sah apa enggak? Ya karena matematikanya salah. Oh, harusnya 4 kok 7. Loh, agama ini matematis, jangan dibilang enggak matematis. Sholat maghrib secara matematika harus 3 rakaatnya. Saking semangatnya ditambahi jadi 8 rakaat. Ya tetap salah. Zakat harus matematis. Woi. Ya kalau zakatnya emas 2,5%, matematis. Nanti zakat zuruk ada yang 5%, ada yang 10%, matematis. Woi. Ya Allah ya Karim, semuanya itu ada hitungannya. Ceramah ki ono hitungane, Bro. Oh, matematikane kudu mateng. Loh, agama ini penuh dengan perhitungan. Loh, kalau agama enggak ada perhitungan, besok di akhirat enggak ada yaumul hisab. Hari perhitungan amal, amalmu yang baik dihitung ketemu berapa. Amal buruk dihitung ketemu berapa. Nah, susuk tagak. Maka saya secara pribadi dan tokoh-tokoh yang di panggung ini berharap dengan pendidikan yang diterapkan di SMK 1 Mbeji ini kalian betul-betul menjadi generasi yang pelopor, bukan yang pengekor. Yang perintis, bukan pewaris. Yang pengais, bukan pengemis. Yang penggerak, bukan penggertak. Yang punya karakter, bukan yang karaten. Yang terpelajar, bukan yang kurang ajar. Yang beradab, bukan yang biadab. Yang luar biasa, bukan yang biasa di luar. Yang ahli zikir, bukan yang suka kentir. Yang ahli Al-Quran, bukan yang ahli gendaan. Itu kalau dalam bahasa Al-Qur'annya disebut ulul albab. Aku terus gak dikatekno. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam itu merupakan ayat-ayat Allah yang sangat bermanfaat untuk siapa? Ulil albab, orang yang berakal. Siapa itu ulil albab? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. Orang-orang yang senantiasa berzikir baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring, dalam segala situasi dan kondisi selalu berzikir menyambungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu luar biasa. Maka subhanallah, saya sangat bangga betapa di sekolah ini ada program tahfidz, tahfidzil Quran, ada bonusnya walaupun cuma 1 juta. Ya, itu artinya kan pukulan telak untuk kepala dinas pendidikan. Kalau kepala sekolah aja berani 1 juta, lah kepala dinas pendidikan wani piro? Hasilnya ngono. Nek trimo men support kabeh yo iso, Bro, support. Aku yo nyupot. Ngono lho. Pinter antene kepala sekolah itu, hasilnya nutuk kepala dinas pendidikan. Makanya dibawah dari 1 juta selama saya masih menjabat sebagai kepala sekolah di sini. 1 juta selama saya masih menjabat sebagai kepala sekolah. Maksudnya ben rodok suwe jabatannya. Ya nomor loro ya kepala dinasnya ben bantu, no. CM bantu, ngono bro, maksudnya ngono. Nah itu bagian dari berzikir, membaca Al-Quran itu bagian dari berzikir, luar biasa. Membasahi bibirmu, lisanmu dengan firman-firman Allah, dengan kalam-kalam Allah, itu akan menuntun akhlakmu, menuntun moralmu menjadi mulia. Dan agar lambemu itu, bahasa Inggrisnya the congormu itu tidak kulina meso. Orang kalau baca Quran, orang kalau berzikir, pasti yang keluar dari lesannya itu ya ungkapan-ungkapan yang baik. Apa ada orang meso sambil baca wiridan? Ya apa caranya meraktek no? Subhanallah, subhanallah, subhanallah, terus meso. Ya tidak iso. Makanya orang kalau mau zikir, mau baca Al-Quran, pasti mulutnya terjaga dan pasti dia selamat. Salamatul insan fi hifdzil lisan, selamat tidaknya manusia tergantung bagaimana dia menjaga lesannya. Maka kalau bisa upayakan ikut program ODOJ, ODOJ, one day one juice, 1 hari 1 jus. Hari ini jus apel, besok jus alpukat, besoknya jus mangga gitu. Lah kalau bisa 1 hari 1 jus itu kan berarti 1 bulan khatam sekali kan. Subhanallah, luar biasa. 1 tahun khatam 12 kali. Keberatan one day setengah juz. Ya 1 hari setengah juz, 2 bulan khatam sekali, 1 tahun khatam 6 kali. Masih keberatan ya one day seperempat juz. 1 tahun bisa khatam 3 kali. Masih keberatan one day one lempir. Ya 1 hari 1 lempir. Masih keberatan one day one rai. Ya 1 hari sak rai lho, sak halaman. Siapa ngomong raimu? 1 halaman. Ya minimal, minimal one day one ayah. 1 hari 1 ayat. Pasti lisan kita akan terjaga. Zikir itu luar biasa. Siapa yang berzikir kepada Allah akan dizikiri oleh Allah. Siapa yang mengingat Allah akan selalu diingat dan diperhatikan oleh Allah. Muncul kebahagiaan dan kebenaran dalam hidupnya. Fadzkuruni adzkurkum. Berzikirlah kepadaku, aku juga akan menzikirimu. Kayak gitu. Yes. Yang kedua, wayatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Selalu memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Rasio juga dimaksimalkan. Ahli berpikir. Ono neh. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar. Ini berdoa dan berikhtiar. Ulil albab itu komplit, mempunyai rungokke. Ulil albab itu komplit, punya IQ, EQ dan SQ. Intellectual quotient, emotional quotient dan spiritual quotient. Gak asik blas ngono kok tepuk tangan. Yuk. Cie, ngono lho biar semangat. Saya ulang, komplit mempunyai 3 hal ini secara terpadu. IQ, EQ, dan SQ, intellectual quotient, emotional quotient, and spiritual quotient. Makasih. Yuk gendeng kabeh suwe-suwe. Mesti kepala dinas pendidikan gak nyongko nek aku iso ngene iki. Walaupun aku gak punya titel MPDI. Moh kalah karo sing model ngono-ngono iku. Dipikir aku gak bisa apa? Ya sorry lah ya. Ini terpadu, betul-betul terpadu, komplit. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka ulul albab itu sering saya istilahkan ahli zikir, ahli fikir, ahli ikhtiar. Takwa, cerdas, terampil. Hatinya sensitif, otaknya kreatif, hidupnya produktif. Ngerti, pinter, turyo prigel. Sregep zikir, pinter mikir, gelem nyopir. Dua musuh wani melintir, mampu menghadapi masalah moralitas, kreativitas, dan kriminalitas. Duh, angel gawe kata-kata ngene iki, ndak gampang, makanya yo larang. Jadi nilai manusia sesungguhnya ada pada itu. Kita malu kalau dibanding dengan negara lain. Sungguh, kita itu dalam Al-Quran sebenarnya dibanggakan dengan ungkapan kuntum khairu ummatin, kalian adalah umat yang terbaik. Mas sama siapa yang dimaksud yang terbaik? Ya negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam itu harus menjadi umat yang terbaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Negara sedunia prosentase jumlah penduduk muslim terbesar Indonesia. Nah, Arab Saudi itu kalah sama Indonesia prosentase jumlah penduduk muslimnya number one Indonesia. Nah, kok cie-cie. Makanya untuk kuota haji tiap tahun paling banyak juga dari Indonesia. Harusnya Indonesia menjadi khairu ummatin, umat yang terbaik. Sekarang sudahkah kita seperti itu? Mohon maaf. Ya teknologi-teknologi harus diakui kita kalah. Kalau ada Honda itu mesti Jepang. Yamaha sing ditumpaki Valentino Rossi Jepang. Hei, Kawasaki, Suzuki, Jepang, BMW, Eropa. Nah, kalau HP Samsung, Korea. Coba, Oppo. Coba. Semua dari sana. Nah, coba. Tapi kalau soto Lamongan. Sate Madura. Wingko Babat. Pudak Gresik. Jenang Kudus, pempek Palembang, tahu Kediri, gudeg Jogja. Jadi ummatan badokan lillahi ta'ala. Loh iya kita harus malu. Ya kenapa ya? Karena rasio tidak dimaksimalkan. Sampai ada satu anekdot, mohon maaf. Woi, embo, gak dirungokno kok. Subhanallah, saya pernah baca buku karangan profesor. Pokoknya profesor wong pinter lah. Ya gak pinter ya gak jadi profesor. Masa ana profesor oon ini gak ana. Kalau gak pinter gak mungkin jadi profesor. Profesor wong pinter lah. Aku lupa namanya. Nah, aku itu kalau udah terlanjur lupa biasanya terus gak inget. Ini begini, Master IQ, rungokne, Indonesia ku levelnya sangat rendah. Coba, tertinggi itu Israel, saya negaranya kobong, syukur. Semoga muka nang ludes entek.

otak orang di otaknya orang Jepang itu andaikan dijual 1 gramnya itu laku sekitar $3,000. 1 gram otaknya orang Amerika 1 gramnya laku $5,000. Otaknya orang Israel, oh Israel itu top loh itu. Makanya Amerika itu enggak berani sama Israel. Israel itu perang lawan negara manapun Amerika selalu di belakangnya, di backup sama Amerika. Kenapa? Karena ternyata produk teknologi dan persenjataan Amerika Serikat itu grand maker-nya orang Israel. Kan ngerti ya, grand maker. Tenaga ahlinya, tenaga pemikirnya itu orang Israel semua. Ngono loh. Otaknya orang, kalau orang Jepang itu otaknya 1 gram $3,000. Orang Amerika otaknya 1 gram $5,000. Otaknya orang Israel 1 gramnya $7,500. Ya paling mahal itu otaknya orang Indonesia. 1 gram itu $100,000. Kok mahal? Orisinil, enggak pernah dipakai. Paling yang mau disamponi diuyek yang ngono. Embo. Kapan kita bisa menciptakan generasi yang betul-betul ulul albab, yang ahli zikir, ahli fikir dan ahli ikhtiar? Jam 5 wisan. Jawabannya ya. Ya, jawabannya ada pada lembaga pendidikan dan saya akan menekankan sebagaimana yang dipesankan oleh kepala sekolah dan kepala dinas pendidikan tadi, karakter education, pendidikan karakter iki lho bro, ngene melongo ngono. Kelemahan bangsa kita dalam metode pendidikan itu ya memang pendidikan karakter. Oke. Pak Presiden itu sudah mencanangkan revolusi mental. Kan revolusi mental. Itu sebenarnya intinya juga pembinaan akhlak. Andai kan itu betul-betul dipraktekkan, luar biasa. Lah kalau masih seperti ini ya, Indonesia kondisinya ya masih kayak gini. Meskipun dipresideni malaikat. Tapi kalau karakter bangsa itu masih seperti ini sampai kiamat kurang rong minggu ya tetap kayak gini. Makanya saya, sorry ya, saya itu ya untuk perbaikan karakter itu, ketika saya ngaji di beberapa daerah ketemu sama pimpinan daerah, saya pesen, ya saya bisanya dakwah hanya lewat pesen kayak gitu. Bapak, saya pesen, kalau bapak melantik pejabat anak buah bapak, tolong setelah dilantik dan sumpah jabatan diajak berdoa agar menjadi pejabat yang baik untuk membangun negeri ini menjadi baik. Siap Pak Kiai, doanya apa? Tak ulangi, setelah dilantik dan sumpah jabatan ajak berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu shauma ghadin. Loh, itu kan doa puasa. Lah iya, makanya suruh puasa dulu. Habis dilantik sumpah jabatan, begitu dapat SK jabatan, puasa dulu. Puasa. Boleh makan sate, tapi nunggu maghrib. Boleh makan tahu, tempe, rawon, kare, tunggu maghrib. Boleh minum es teler, es degan, es cincau, tapi tunggu maghrib. Artinya pejabat itu bolehlah menikmati fasilitas rumah dinas yang bagus, mobil dinas yang mewah, tapi tunggu perekonomian rakyat itu tertata dengan baik dulu. Ya sekarang ya puasa dhisik. Ngono lho. Oh, rakyat itu ambekane sik Senin Kemis. Engkis, engkis. Oh, pejabat njaluk fasilitas mobil dinas sing regane MM-an. Lah warang sampai 1,4M, 1,7M. Perekonomian rakyat sik koyo ngene kok mobil dinas larang-larang. Ngono-ngono sing ngomong, ya mudah-mudahan dengan mobil dinas ini bisa meningkatkan kinerja saya. Hubungane lho apa to blok-blok? apa hubungan antara mobil dinas dengan kinerja? Orang itu kalau memang karakternya bagus, kinerjanya bagus, meskipun dikasih kendaraan dinas gledekan, ya tetap apik yoan kinerjane. Oke, ono Mercedes Benz. Apa? Apa ya? Alphard iki sik murah, Bro. Gusto meneng Ring Rover. Kowe ora ngerti kowe. Kowe ora ngerti modelmu. Ngertimu Cherry ngono gitu. Rego 16 juta. Dilakono digemenggoki pintune mbuka dhewe glodak ngono. Kowe nek rombongan undangan kan numpak ngono kuwi to. Tangki ganti jirigen. Lek pancen karakternya jelek, kinerjanya jelek, ya meskipun dikasih kendaraan dinas, mobil dinas yang mewah, yo pangga pancet elek ae kelakuane. Gitu loh. Aku ngguyu aku lek ono teman ngene. Mudah-mudahan dengan mobil dinas yang bagus bisa meningkatkan kinerja saya. Preketek aku yo. Mental tikus yo panggah tikus. Mobil dinas api-api, puasa dulu. Puasa, boleh berbuka, boleh makan, boleh minum, ya nunggu maghrib, boleh menikmati fasilitas-fasilitas yang mewah-mewah, ya nunggu kalau perekonomian rakyatnya sudah bagus. Makanya tak suruh baca doa nawaitu saumagotin. Sekarang enggak ya pejabat-pejabat, habis dilantik baca sumpah jabatan, doanya Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Geragas tadi. Aku ngomong ini kaya kau pendel wong gak kenal wong ya. Ya kenal sih pejabat-pejabat yo bolo kabeh aku. Tapi aku kalau memang ini kebenaran harus saya sampaikan, walaupun itu pahit harus saya sampaikan. Pejabatnya marah ben ra ngurusi wong marah CE. Wong tujuanku apik kok. Ngono lho, nyatane ya sing kroco-kroco ya do tepuk tangan. Berarti kan setuju. Untuk pendidikan, rasa-rasanya belum kita dapati ada lembaga pendidikan selevel apapun yang tes masuk dan syarat diterima di lembaga pendidikan itu soal karakter. Ya, untuk mempermudah contoh, saya belum pernah mendapati ada perguruan tinggi atau universitas yang tes masuknya soal karakter. Diterima menjadi mahasiswa atau mahasiswi dengan catatan berakhlakul karimah dan dapat legitimasi dari masyarakat, tanda tangan wong sa RT bahwa anak ini betul-betul berakhlakul karimah. Nah, sekarang kan cukup berkelakuan baik. Nah, kelakuan baik jalok nggone polsek angger dicetok 20.000 dadi, Bro. Gak usah guyu, Dan. Aku wis kulino ngono iku. Nah, kalau cuma surat pernyataan berkelakuan baik itu gampang banget. Budal no polsek, nggo 20.000. Cetok kelakuan baik wesan. Maksud saya yang betul-betul teruji secara karakter berakhlakul karimah, minta tanda tangan minimal warga sa RT. Bahwa anak ini betul-betul berkelakuan baik, anak ini betul-betul berbakti kepada orang tua dan anak ini betul-betul akhlaknya bagus. Tanda tangan wong sa RT. Enggak ada itu. Pokoknya masuk ke perguruan tinggi, ke fakultas apapun, yang penting bisa mengerjakan tes. Diterima senakal apapun dia, walaupun itu tukang copet, walaupun itu tukang mabuk, tukang teler, pokok tesnya lulus diterima. Bahkan untuk apa? Salahnya habis udah mentelengi aku. Untuk menjadi sarjana agama sekalipun, asal lulus skripsinya SAG, sarjana alam gaib. Untuk dapat titel dan gelar S2, yang penting bisa menyelesaikan tesis S2. Tidak peduli dia pernah menghamili 3 pembantu dan memperkosa 7 ibu kos. Lah karena memang bukan pendidikan karakter. Halo. Maka di sini pentingnya hidupkan suasana agama dimanapun, di rumah, dalam keluarga, buat suasana agama. Di sekolah, buat suasana agama. Saya salut, aplaus dan angkat kopiah, soalnya aku gak pakai topi. Biasanya kan angkat topi untuk SMK 1 Beji yang subhanallah mengadakan acara-acara religi semacam ini, dan saya berharap acara-acara semacam ini dipersering, Pak Kepala Sekolah. Saya begitu masuk melangkah, tek, no drug, anti narkoba. Memang narkoba itu salah satu yang merusak karakter generasi bangsa. Indonesia ini sekarang lagi dijajah sama narkoba. Bukan dijajah dengan senjata-senjata yang canggih, kolonialismenya sekarang ini diantaranya melalui narkoba. Adik-adik sekalian, makasih. Narkoba itu bukan hanya penyimpangan konsumsi makanan. Halo. Bisa dilanjut? Saya ulang. Narkoba itu bukan hanya penyimpangan konsumsi makanan, enggak, tapi narkoba itu sebuah kejahatan. Bahkan narkoba itu jenis kejahatan yang sudah terorganisasi secara internasional dengan baik. Tolong diperhatikan, saya katakan kejahatan yang terorganisasi secara internasional dengan baik. Ya, dikatakan organisasi betul, karena memang ada pemimpinnya, ada anak buahnya, ada dananya yang besar, ada visi misinya, ada targetnya, ada evaluasinya. Ya Allah. Eh, hey. Ini adalah merupakan target besar untuk menghancurkan generasi muda Indonesia, generasi Islam Indonesia, atau Islam secara keseluruhan, bisa dikatakan begitu. Zaman rengok non ini, makanya aku ngomongnya arang-arang karo mikir. Loh, artinya kata-kata apa yang mudah difahami oleh kalian. Itu orang ngomong itu yang paling susah itu kan memahamkan audien gitu. Lah kalau yang diomong itu orang-orang yang cerdas, yuk, gampang sih pakai bahasa apapun paham. Tapi lek potongan model ya kan harus pakai bahasa yang kira-kira mudah difahami gitu loh. Sasaran tembaknya yang pertama, sasaran tembak dari narkoba itu sama dengan ngono loh, bahwa ini betul-betul kejahatan yang terorganisasi secara internasional dengan baik. Buktinya pengedar narkoba itu sudah dikasih sanksi dan hukuman seberat-beratnya sampai pada tingkat hukuman mati. Tapi kenyataannya, faktanya peredaran narkoba tidak pernah berhenti. Subhanallah. Nggih dan nggih. Nggih iki polisi urung karuan iso nerangno model ngene iki lho. Dadi kiai ustaz itu membantu banget tugasnya polisi. Pembinaan mental, pembinaan karakter kayak gini kan siapa kalau enggak kiai, kalau enggak ustaz. Gitu. Makanya polisi harus betul-betul dukung nanggone ustaz nanggone kiai. Makasih. Loh, pengedar narkoba itu sudah dihukum seberat-beratnya sampai pada hukuman mati, tapi peredarannya itu tidak pernah berhenti. Sasaran tembaknya satu, anak pejabat. dengan harapan kalau dia kena ya bisa ditolong oleh orang tuanya dengan jabatannya. Anak pejabat kalau terkena narkoba bisa ditolong oleh orang tuanya dengan mengandalkan jabatannya, kan orang tuanya punya jabatan. Anaknya kena ya bisa nolong lah. Cece karo rupamu ngono kuwi. Engkowe adek kenek koni lho adek kenek. Cido uncalno jero sel kon. Mengene jek macem-macem kon. Hoi. Hoi. Ya mohon maaf, mohon maaf. Memang itu sasarannya begitu. Sasarannya memang begitu. Anak pejabat. Ya untuk merusak jabatan orang tuanya juga, untuk merusak karakter bangsa juga. Yang kedua sasarannya anak orang-orang kaya dengan harapan bisa mempengaruhi dan mengajak teman-temannya yang lain. Kan kalau anaknya orang kaya itu sangune akeh, uang sakunya aja banyak, duitnya banyak, dia bisa ngebosi kanca-kancane. Ngono harapan itu, maka anak orang kaya jadi sasaran tembak. Anak potong ngamung ini iki yo. Ya gak kuat tuku. Paling lemfok mbok obong. Campur autan karo geceki bodrek ngene. Enggak modar pira-pira. Nyungsep-nyungsep. Lho itu merusak sel-sel otak, bahkan merusak organ-organ dalam sini lho. Makanya diharamkan, tidak ada sesuatu yang diharamkan dalam Islam kecuali memang itu madarat. Apalagi yang namanya narkoba. Nauzubillah. Halo. Dan sudah terkena seperti itu sama nek roh dhewe to dampaknya. Kalau sudah kecanduan kayak gimana? Rehabilitasinya lama, proses pemulihannya juga lama. Delokan wis ngene gak ada. Persis. Makasih. Berarti aktingku berhasil, ngono. Sorry. Yang ketiga sasaran tembaknya siapa? Anak tokoh-tokoh Islam, karena yang mengharamkan itu kan Islam. Minuman keras itu yang mengharamkan kan Islam. Mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat kepada pemeluk agama yang lain. Kalau di agama yang lain kan nggak ada haram toh. Mendem kayak apa nggak haram. Sampai minuman keras mau dilegalkan barang karena memang nggak haram menurut mereka. Yang mengharamkan kan Islam. Maka yang jadi sasaran berikutnya adalah anak tokoh-tokoh Islam dengan harapan untuk menghancurkan karir orang tuanya yang aktif dalam gerakan Islam. Anaknya guru agama, anaknya ustaz, anaknya kepala dinas pendidikan. Makasih. Termasuk anaknya kiai. Untuk menghancurkan karir orang tuanya yang aktif dalam gerakan Islam. Nah saiki misalnya anaknya kepala dinas pendidikan yang kena, bapaknya gak melok oon, stres mesti orang tuanya gitu. Ya Allah, makasih kembali. Dan sekali lagi di sini penting pendidikan karakter. Yang pertama Rasulullah memang diutus itu li utammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Nah anak-anak sekalian, kemudian untuk mencapai itu, kesuksesan itu bisa dicapai ya harus dengan usaha keras tentu saja. Salah satu faktor, tolong diperhatikan, ini masih ada 5 menit ini, keberhasilan dan terus sampai maghrib, sampai isya, sanggup sampai jam 10 malam? Oke, siapa takut? Tak tantang sampai jam 10 malam Anda di sini, aku pulang duluan. Kata meloro wong ae. Ditempa dengan kehidupan yang mbuh ra dirungokno, ngajak terus ra dirungokno. Masa kecil Rasulullah itu penuh dengan perjuangan. Lahir sudah dalam keadaan yatim, usia 6 bulan piatu, terus penuh perjuangan. Masih kecil Rasulullah itu kerja berangon wedhus, iya menggembala kambing, kambingnya orang kaya ya dengan upah sekian. Duh, ini sebenarnya pelajaran, pelajaran menggembala, halo, menggembala kambing. Ini pelajaran dari Allah untuk mengantarkan Rasulullah mempunyai leadership yang sip, leadership yang sip, mempunyai jiwa kepemimpinan yang hebat. Sebelum memimpin umat, sebelum memimpin manusia, dilatih memimpin binatang dulu. Binatang bukan sembarang binatang, dipilihkan kambing. Kenapa kok kambing bukan binatang-binatang yang lain? Karena hasil survei riset membuktikan kambing itu binatang yang paling susah diatur. Meskipun seperti itu, wedhus sih paling angel diatur. Makanya enggak ada orang sirkus pakai kambing, itu enggak ada. Enggak akan nek diulangi wedhus. Taman pernah lihat ada sirkus pakai kambing? Walaupun kelemar-kelemar kayak gitu, gak kena diatur itu kambing. Paling susah diatur, gak bisa dilatih. Makanya Rasulullah dididik oleh Allah untuk menjadi pemimpin. Sebelum memimpin manusia, sebelum memimpin umat, mimpin binatang dulu. Itu pun binatang yang paling susah diatur. Apa? Kambing. Karena kambing itu memang paling susah diatur. Gak ono kan wong sirkus nganggo wedhus ini ono. Sak kereng-kerenge macan bisa kena dilatih, bisa dipakai sirkus, bisa ditundukkan. Ono pawange, pawang macan itu ono, macan dicak sirkus, bisa menerobos gelang-gelang api, bisa loncat-loncat, luar biasa. Padahal itu diarani apa ya istilahnya, the king of alas, raja hutan. Tapi masih bisa dilatih. Ono pawange, ular, buas. Upasnya bisanya beracun. Subhanallah, bisa dilatih, digetari ular macam-macam. Ono pawange, apa sampean tahu krungu ono pawang wedhus. Gajah yang begitu gede itu bisa diajak sirkus, bisa dilatih, suruh sepak bola, suruh main basket, iso, suruh berdiri bisa, suruh duduk bisa. Makanya ada sarung cap gajah pinarak itu. Sarung cap gada medongkrong bisa, tapi wedhus gak iso diatur, gak iso diatur. Walaupun seperti itu, susah diatur, paling susah diatur kambing. Nah, ada cerita waktu Rasulullah menggembala kambing-kambing itu di kebun salah satu orang kaya Quraisy waktu itu, ya, kebun kurma. Kebun kurma manjane nokono ora ono tanduran salak, yang ada kurma. Kebun kurma yang masih kira-kira segini loh. Masih ya seginilah, masih segini. Nah, itu kambingnya Rasulullah digembalakan di situ. Nah, tahu banyak kambing di kebunnya, yang punya kebun marah-marah. Ini kurang ajar, ini siapa yang menggembalai? Awas nanti kalau sampai tanaman-tanaman kurma ini rusak gara-gara dimakan dan diinjak-injak kambing, tak hukum kamu. Rasulullah kecil waktu itu dengan senyum menjawab dan meminta maaf. Mohon maaf Bapak, ini yang menggembala kambing adalah saya, cuma ini kambingnya bukan kambing saya hanya menggembala. Mohon maaf kalau memang kambing-kambing ini nanti ngerusak tanaman Bapak, saya bertanggung jawab. Akhirnya kambing-kambing itu wedus-wedus sih lho, didawi sama Kanjeng Nabi, dikumpulno. Hei para wedus-wedus, dengarkan ya dus. Kok wedusnya pada ketawa sih? Hei para wedus-wedus, aku ini rungokno. Pancene angel diatur ya wedus tenan berarti. Aku ini cuma menggembala kalian, aku cuma angon kalian. Aku ini cuma menggembala kalian. Maka jangan menyusahkan aku. Kamu boleh di kebun ini, tapi jangan sampai ngerusak tanaman kurmanya. Jangan menginjak-injak apalagi memakannya. Boleh kamu makan rumputnya saja. Lho ngono iki lho, wedhus dibilangin gitu sama Rasulullah. Nurut. Jadi sama sekali enggak ada yang menginjak-injak tanaman kurma apalagi memakannya. Yang dimakan cuma rumputnya aja. Akhirnya kebun kurma itu jadi bersih tuh rumput-rumputnya. Ya padha karo ya dibersihi rumputnya, matun kata orang Jawa. Nah, dan wedhus itu kan mengeluarkan makjun itu. ya bunder-bunder hitam itu loh. Nah, telepok. Nah, otomatis itu jadi pupuk untuk tanaman kurma itu. Loh, habis ditempati kambing-kambing yang digembala Rasulullah itu, tanaman kurmanya semakin subur, semakin bagus, panennya melimpah. Subhanallah. Ini hikmahnya apa? Wedhus saja dibilangin Rasulullah nurut. Lah kalau siswa-siswi SMK lo dibilangin guru-gurunya pakai hadisnya Rasulullah kok enggak nurut, berarti kalah karo para wedhus-wedhus sekalian. Lah iya toh. Masama. Ya berarti kalah. Maka wedhus sing duwe akhlak, dan sekarang banyak manusia yang kehilangan moral, kehilangan pri kemanusiaannya. Pernah kapan itu saya nonton TV pas acara binatang-binatang, acara flora and fauna apa bian itu loh. Ya wis pokoke ngono iku lah. Termasuk kon barang ana ndek jerone. Waktu itu pas ada ditayangkan, mohon maaf, ada induk kucing, mboke kucing itu mana kok melahirkan koyok uangnya, mana anaknya itu meong nai itu loh, ya gak pedet rek anaknya, ya dobel kucingnya nai itu. Anakan kucing kan cemeng loh, cemeng ya bahasanya. Jadi ada induk kucing melahirkan anaknya, namanya Cemeng. Habis melahirkan, ini si ibu mati. Akhirnya si Cemeng ini ya yatim piatu, bahkan kejet-kejet sendirian, gak ada induknya, kejet-kejet sendirian, kelipan kejet-kejet sendirian baru lahir. Nah, ketahuan nama bedes, konangan bedes, ngunuku bedes iso welas kok. Dicedai karo bedes, diramut bedes, dimii karo bedes, diramut sampai hidup, sampai besar. Aku tuh berpikir, subhanallah, bedes saja punya pri kebedesan. Lah sekarang kok banyak manusia yang sudah tidak punya pri kemanusiaan. Lah kalau bedes punya pri kebedesan, kok manusia nggak punya pri kemanusiaan, itu berarti manusianya kalah sama... Kon ngomong bedes aja nyawang aku tak antem sisan. Gitu loh. Jadi ya Allah, moral sekali lagi, akhlak. La fakhranil binti bimal basin wa ma bihi tahallat min hulliyin innama fakhral fatati bil ulumi wal adabi. Terus kapal siji-sijine mung riko nang atine son. Makasih. Cangkem rusak ya ngono. Njak si Iran sing penuh filosofi kok ndak apal kae. Ngene iki Pak, ingon-ingone sampean modele. La fakhranil binti bimal basin wa ma bihi tahallat min hulliyin innama فخر الفتاة بالعلوم والآداب لا بالجمال والحرير والذهب. Kaya tanda bedes. Oh, kau ni kau nabu yo, gak temen blas ngono ta bro. Oh, sing serius ngono lo ket mau. Ngrogi apa yang ancene ndak iso. Enggak profesional blas. Makasih atas kloteanmu. La fakhra lil binti bimalbasin wa ma bihi tahallat min hulliyin innama fakhral fatati bil ulumi wal adabi. Halo. Tidaklah satu kebanggaan, kehormatan. Nilai seorang pemuda itu dari perhiasannya, emas, pakaian macam-macam ndak, tapi nilai seorang pemuda itu adalah bil ulumi wal adabi, dengan ilmu dan adab, dengan ilmu dan akhlak. Nilaimu akan menjadi tinggi. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Hidup menyakitkan tanpa kehadiran seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Tanpa kekasih hidup terasa hampa. Terima kasih dan sampai jumpa. Burung cendrawasih hinggap di kayu. Terima kasih, thank you. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramah saya dirasa kurang panjang, silahkan mengundang lagi. Adik-adik, sungguh ini sebagai bentuk kasih sayangku dan cintaku kepadamu. I love you full. Yang di belakang bukan yang kamu, ngapain? Yang belakang sono loh. Aku akan selalu merindukanmu. Aku ingin ketika aku jumpa kamu, kamu udah banyak berubah. Gak kayak kamu yang kali ini, tapi kamu udah berubah menjadi jauh lebih baik. Kamu yang nanti aku jumpai bukan kamu yang saat ini. Nek podo-podo ya iso anakku, bro, nek podo geleme. Angin aneok. Oke, sama-sama kita akhiri dengan doa karena waktunya udah. Iya, saya berdoa mudah-mudahan sekolah ini betul-betul menjadi sekolah yang manfaah, maslahah, barokah, mampu mengantarkan siswa-siswinya menjadi generasi-generasi yang solehin solehat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Surat al-lazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lilmu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jama'ana jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al hadhihil madrasah SMK Negeri 1 Beji ma'muran bi abidika salihin wa ma'muran bi abidika al-mu'minin ومعمورا بعبادك المتقين ومعمورا بعبادك المخلصين اللهم اجعلنا وجل أولادنا وتلاميذنا وأهلنا وذريتنا قوما وجماعتنا من أهل العلم وأهل التقى وأهل القرآن العظيم وأهل صلاة الجماعة وأهل الذكر وأهل الإيمان والإسلام والإحسان واليقين والاستقامة وأهل الخير والصلاة في الدارين ولا تجعلنا وإياهم من أهل الكفر والشرك والفساد والشر والطير رب اجعلنا مقيمين الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين تجل الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Terima kasih segala perhatian, kesalahan dan kekhilafan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.